apabila menggiring hewan kurban, ia tidak bertahallul dari umrohnya sebelum hari penyembelihan. Kita tahu pada hari kemarin sudah saya jelaskan, haji tamattu itu adalah apa? Mengerjakan apa dulu? Umroh, kemudian tahallul. Baru nanti di waktu haji mengerjakan haji. Nah, di sini disebutkan ia tidak bertahallul dari umrohnya sebelum hari penyembelihan. Ya. Tidak bertahallul dari umrohnya sebelum hari penyembelihan. Ini bagi siapa yang membawa hewan dari luar Mekah, ya, menggiring hewannya. Kita lanjutkan. Fa idza tafa wa sa'a lil umrah ahrama bil hajj wa lam yakun lahu ihlalun bisababi suqil hadi. Nah, ini hukum tersendiri, Pak. Pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan orang haji tamattu itu caranya bagaimana? Umroh dulu, kemudian tahallul. Tahallul pakai baju biasa. Ada pengecualian, yaitu kecuali orang yang membawa hewan dari luar. Nah, caranya bagaimana dia? Umroh dulu sampai selesai, ya, ihram, tawaf, sa'i, ya, kemudian tahallul. Nah, kalau orang membawa hewan hadyu, maka orang ini tidak tahallul. Tetap dalam keadaan ihramnya sampai masa haji, sampai selesai. Kalau bawa apa? Hewan hadyu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut, itu bedanya kalau tidak membawa hewan hadyu. Maka kalau pian membawa kambing dari Banjar, masukkan pesawat, kemudian turunkan di Mekah, itu tidak boleh tahallul. Harus langsung ihram haji. Ya, sampai waktu haji baru kerjakan haji sampai selesai. Nanti pas tanggal 10 baru menyembeli hadyu, baru boleh tahallul. Nah, itu bedanya. Jadi ada hukum khusus bagi yang membawa apa? Hewan hadyunya dari luar Mekah. Tayib. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, walam yakun, saya baca bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Maka apabila ia telah tawaf dan sa'i untuk umroh, maka ia berihram dengan haji, dan ia tidak dikatakan bertahallul dengan disebabkan menggiring hewan kurban tadi, meskipun hajinya tamattu. Ini hukum tersendiri bagi yang menggiring hewan. Di zaman sekarang sedikit yang seperti ini. Boleh, tapi sedikit. Mungkin dari orang-orang Arab Badui yang tinggal di luar kota Mekah, ya, mereka datang sambil membawa kambing sendiri. Karena mereka punya kambing di rumah, di kampung halaman mereka. Mereka bawa kambing itu. Nah, ini bagi yang seperti ini, mereka ngerjakan umroh, ihram, tawaf, sa'i, enggak bertahallul. Terus saja dalam keadaan ihram sampai kapan? Sampai masa haji, yaitu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Kita lanjutkan. Wa innama man mana'a tabaraka wa ta'ala min dhalika lima fihi minadzulli wal khudu'i lillah wal inkisari lahu wattawadhu'i alladhi huwa 'ainu maslahatil 'abd. Nah, perhatikan. Allah melarang hal tersebut hanyalah untuk menunjukkan kehinaan dan ketundukan kepada Allah, pasrah terhadapnya, dan tawadhu'. Tawadhu' di sini adalah rendah hati. Ya. Yang merupakan inti dari kemaslahatan seorang hamba. Apa maksud merupakan inti kemaslahatan? Yang merupakan inti kebaikan. Tawadhu' itu mendatangkan kebaikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang bertawadhu' karena Allah, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian, "Wal inkisaru lahu wat tawadhu'u alladhi huwa 'ainu maslahatil 'abd." walaysa alaihi fi dzalika dharar, dan sama sekali tidak ada kemudaratan baginya dalam hal itu. Ya, maksudnya orang yang seperti ini tidak ada kemudaratan baginya. Fa idza hasala ad-dararu bi an kana bihi adzan min marad yantafi'u bi halqi ra'sihi lahu aw quruhin aw qummalin wa nahwi dzalik fa innahu yahillu lahu an yahlika ra'sahu walakin yakunu alayhi fidyah min siyamin thalathati ayyam aw shadaqatin ala sittati masakin aw nusuk ma yujzi'u fi udhiyah fahuwa mukhayyarun wan nusuku afdal fassadaqatu fassiyam. Nah, perhatikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya ulangi. Ketika Allah menginginkan kita untuk lusuh, untuk kusut, untuk tidak teratur rapi tatkala menunaikan ibadah haji, ini tujuannya apa? Agar lebih tunduk patuh kepada Allah. Agar lebih tawadhu. Yang tawadhu itu adalah benar-benar kebaikan bagi seorang hamba. Sama sekali tidak ada kemudaratan baginya dalam hal itu. Kalau orang seperti ini maka tidak membahayakan dirinya, tidak ujub, tidak sombong. Lalu apabila terjadi bahaya dengan adanya gangguan, artinya apabila dalam keadaan berihram ada bahaya, ada penyakit, ya, yang mengganggu pekerjaan haji atau pekerjaan umroh, seperti sakit yang dapat dihilangkan dengan mencukur rambut, sakit dan dapat dihilangkan dengan mencukur rambut. Sakit apa itu? Sakit kalau cukur rambut hilang sakitnya. Hah? Panas bisa? Panas. Yang lain? Kutuan. Ya betul, kutuan. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang kutuan itu, beliau kemudian berihram menunaikan ibadah haji. Ternyata kutunya jatuh-jatuh, mengganggu beliau. Akhirnya beliau memotong rambutnya padahal sedang berihram. Maka lihat di sini. Atau ada luka atau kutu semacamnya atau semacamnya, maka dalam hal itu boleh baginya mencukur rambutnya. Artinya, kalau orang sedang menunaikan ibadah haji, asal hukumnya boleh enggak mencukur rambut? Tidak boleh, karena sedang ihram. Nah, boleh kapan? Kalau ada sakit, kutu, luka, boleh mencukur rambutnya. Tetapi, akan tetapi ia wajib membayar fidyah. Nah, ini yang disebut oleh orang-orang biasanya dam. Ya. Nama lain dari dam itu apa? Fidyah. Fidyahnya apa? Dengan berpuasa 3 hari. Ini fidyah yang pertama, puasa 3 hari. Bagi pas haji atau umroh dia pakai baju biasa, puasa 3 hari. Mungkin kalau pakai baju biasa dia lebih nyaman dibandingkan pakai kain ihram. Kalau pakai kain ihram dia kulitnya iritasi misalkan. Pakai baju biasa tidak boleh dia pakai baju biasa, berarti tetap dia harus bayar fidyah. Dia teruskan ibadah hajinya tapi bayar fidyah. Misalkan lagi dia pakai minyak kaos kaki. Pakai kaos kaki tatkala ihram boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh kan pakai kaos kaki. Kenapa? Karena membentuk kaki. Boleh dipakai tatkala mungkin sakit. Ya. Tetapi dia harus apa? Bayar fidyah. Bayar fidyahnya apa? Ada 3 macam fidyahnya. Silahkan pilih. Yang pertama dengan berpuasa 3 hari. Atau memberi makan 6 fakir miskin. Kita cari 6 fakir miskin di kota Mekah, kita kasih makan satu-satu. 1 kali makan aja, gak perlu 3 kali makan. Atau menyembelih binatang yang sepadan dengan binatang kurban. Ya, ya kambing berarti, sepadan dengan binatang kurban, kambing. Maka dalam hal itu ia bebas memilih. Maksudnya 3 poin ini silahkan pilih mana yang ingin dia kerjakan. Namun berkurban adalah lebih utama. lalu bersedekah, kemudian puasa. Artinya, kalau orang mampu mengambil kurban, silahkan kerjakan. Kalau tidak mampu, maka apa? Sedekah kepada 6 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka puasa. Ini urutannya. Ya, itu urutannya. Jadi kalau seandainya orang tatkala menunaikan ibadah haji, kan ini Pak, tidak boleh pakai peci kalau orang sedang berihram. Ternyata dia pakai peci, kenapa? Karena sakit. Tidak mampu untuk dibuka kepalanya karena sakit, harus pakai peci. Maka boleh dia pakai peci, tapi harus bayar. Bayar apa? Fidyah. Fidyahnya bagaimana? Antara 3. Menyembelih kurban. Ya, kurban di sini maksudnya apa? Hewan yang sepadan dengan hewan tatkala kita berkurban. Apa itu? Kambing atau domba, ya, atau sapi atau onta. Yang kedua, bersedekah, memberi makan kepada 6 orang fakir miskin. Yang ketiga, berpuasa. Nah, ini urutan-urutannya. Silahkan pilih salah satunya. Karena melakukan yang seperti ini, artinya karena melakukan seperti ini, karena dia telah melanggar larangan-larangan ihram. Nah, dari sini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, apabila orang sedang berihram, melaksanakan ibadah haji, kemudian ternyata melanggar larangan-larangan ihram, maka ini fidyahnya. 3 ini. Ya, nyembelih kambing, kalau enggak bisa, sedekah, memberi makan kepada 6 orang paling miskin, kalau enggak bisa, puasa 3 hari. Maka hati-hati kalau seandainya sedang berihram, baik ihram haji atau ihram umroh. Ya. Kalau dia dengan sengaja memotong rambutnya, maka kena ini. Memotong kukunya dengan sengaja, kena ini. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa mithlu hadza kullu ma kana fi ma'na dzalika min taqlimil adfar aw taghtiyatir ra's aw lubsu aw lubsil makhit aw tatayyub fa innahu yajuzu 'inda ad-darurah ma'a wujubil fidyah al-madhkurah li'anna al-qasda min al-jami' izalatu ma bihi yatarafah." Artinya, maka dalam hal itu ia bebas memilih. Ini sudah tadi mana? Karena yang melakukan yang seperti ini dan segala sesuatu yang semakna dengan hal-hal tersebut, seperti memotong kuku. Nah, ini sama hukumnya. Kalau sengaja dia punya alasan syar'i, maka boleh dia motong kuku, tapi dia harus bayar fidyah. Atau menutupi kepala, memakai pakaian berjahit, memakai pakaian yang membentuk tubuh, atau memakai parfum, ya, maka semua itu boleh dilakukan ketika terjadi kondisi darurat. Namun orang yang bersangkutan harus membayar fidyah sebagaimana yang telah disebutkan, karena maksud dari semua itu adalah menghilangkan segala hal yang ditujukan untuk bersenang-senang, ya. Jadi tujuannya orang berihram itu agar jauh dari kesan mewah. Kata-kata senang-senang sudah saya koreksi kemarin. Maksudnya apa? Mewah, terlalu rapi. Saya ingin menulis sekarang, ihram ditinjau dari fidyah. Ihram ditinjau dari apa? Fidyah. Artinya orang kalau sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, itu ukuran fidyahnya itu gimana? Lihat sekarang. Ihram ditinjau dari fidyah. Perhatikan baik-baik. 1. Apabila melanggar larangan ihram dengan sengaja tanpa alasan. Artinya dia langgar. Orang larangan ihram itu apa aja, Pak? Saya harus menjelaskan larangan ihram dulu nih sepertinya. Larangan ihram, orang sedang berihram. Ya, orang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu larangannya apa saja? Motong rambut. Kemudian motong kuku. Ini laki-laki dan perempuan sama. Motong rambut, motong kuku, dan seluruh rambut-rambut yang ada di badan sama. Kemudian pakai minyak wangi, ini juga sama, laki-laki perempuan. Ini larangan ihram yang sama-sama. Kemudian nikah, bercumbu, kemudian bertengkar, ini larangan ihram yang semuanya sama. Ada khusus larangan ihram untuk laki-laki. Apa itu? Memakai pakaian berjahit. Pakaian berjahit, pakaian yang membentuk tubuh. Ya. Memakai peci, penutup kepala. Ini larangan khusus untuk laki-laki. Larangan ihram khusus untuk perempuan, yaitu memakai cadar dan memakai sarung tangan. Ini larangan ihram khusus untuk perempuan. Nah, apabila melanggar larangan ihram yang kita bicarakan tadi dengan sengaja, tanpa ada alasan syar'i, maka hukumannya apa? Berdosa. Pertama kali dosa. Plus fidyah. Dosa plus fidyah. Itu pembagiannya seperti itu. Sekarang yang kedua, apabila melanggar larangan ihram dengan sengaja, dengan alasan syar'i, ya, melanggar larangan ihram tapi ada alasan. Alasannya seperti apa tadi? Sakit, ya, kepalanya nggak bisa nggak tertutup, harus tertutup, sakit dia, maka harus dia tutup, ya. Atau misalkan dia tidak bisa memakai baju, memakai kain ihram karena iritasi pada kulit, maka dia memakai baju biasa, tapi dia berihram. Berarti ada apa? Alasan yang sesuai dengan syar'i. Maka yang seperti ini, ya, tidak berdosa. Tapi bayar fidyah. Nah, seperti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi larangan ihram di antaranya, yaitu berjima sebelum tahallul. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, ada namanya, hari kemarin sudah saya jelaskan, ada namanya tahallul apa? Asghar atau awal. Ada namanya tahallul akbar atau sani, yang kedua. Perhatikan baik-baik. Tahallul asghar, kita sudah jelaskan hari kemarin. Kapan terjadi tahallul asghar? Saya sebutkan dulu, mengingat yang kemarin. Tanggal 10 Zulhijjah, orang-orang di sini, di Banjarmasin, dan di kota mana saja di dunia, hari raya Idul Adha. Yang menunaikan ibadah haji, mereka mengerjakan 4 pekerjaan. Pertama, melempar jumrah. Yang kedua, hadiyu, menyembelih hewan hadiyu. Yang ketiga, mencukur. Ya, yang keempat tawaf ifadah. Nah, perhatikan baik-baik. Ini penjelasan ini untuk nomor tiga. Ya, lihat tanggal 10 Zulhijjah yang kita lakukan kalau kita menunaikan ibadah haji itu melempar jumrah, menyembelih hewan hadyu, mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah. Apabila perhatikan, kita sudah mengerjakan dua hal, maka disebut sebagai tahallul asghar. Misalkan seperti jamaah haji Indonesia, habis dari Muzdalifah mereka langsung kemana? Ke Mekah. Kalau jamaah haji Indonesia langsung kemana? Ke Mekah. Untuk apa? Tawaf ifadah, kemudian mencukur. Nah, kalau sudah mengerjakan dua, maka berarti disebut tahallul asghar. Paham? Adapun jamaah-jamaah yang ingin benar-benar menerapkan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah, mereka pergi dulu melempar jumrah ke Mina, pergi ke Mina. Habis itu apa? Mereka hadyu dan mencukur rambut. Lihat, 1, 2. Hadyu tidak usah terlalu dihitung, ya. Melempar jumrah kemudian mencukur. Ini juga dinamakan sebagai tahallul asghar. Ya. Nah, di sini pembagiannya apabila melanggar larangan ihram berupa bersetubuh sebelum tahallul asghar. Sebelum tahallul asghar dengan sengaja, maka apa? Berdosa, batal haji, bayar fidyah. Ulangi tahun depan. Lanjutkan hajinya. Wah, ini berat. Hah? Hajinya batal tapi harus selesaikan. Kenapa? Kembali ke permasalahan tadi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan ini, makanya hati-hati kalau seandainya sedang berihram, jangan berparak-parak. Berdosa, batal haji, bayar, kenapa? Bayar fidyah. Kenapa bayar haji? Bayar fidyah. Ya, ulang tahun depan. Lanjutkan haji saat itu. Hah? Kalau Indonesia tidak boleh, maka bagaimana? Ya itu yang repot. Tapi jarang yang melakukan seperti ini memang. Ya. Karena untuk memikirkan yang berkaitan dengan syahwat susah pada waktu itu, capek. Tetapi hukumnya ya seperti ini. Ya, hukumnya seperti ini. Kalau seandainya melanggar larangan ihram berupa bersetubuh sebelum tahallul asghar tadi apa? Ya. Sebelum melempar jumrah atau sebelum mencukur, pokoknya sebelum melaksanakan dua dari tiga hal, maka itu disebut dengan tahallul asghar. Sebelum tahallul asghar, maka pada saat itu tadi berdosa, batal hajinya, bayar fidyah. Bayar fidyahnya enggak sembarangan, harus onta. Tidak boleh dimakan sedikit pun dagingnya. Ya. Ulangi tahun depan, lanjutkan haji tahun itu. Nah, itu beratnya kalau seandainya seseorang melanggar larangan ihram berupa jima sebelum tahallul asghar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat, ada penjelasan tambahan bahwa larangan-larangan ihram yang dilanggar yang menyebabkan fidyah hanya larangan-larangan tertentu seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, memakai baju berjahit, menutup kepala termasuk di dalamnya. Ini saja larangan-larangan ihram yang apabila dilanggar tatkala ihram dengan sengaja tanpa alasan syar'i maka berdosa dan bayar fidyah. Adapun larangan lain seperti bercumbu, tidak sampai berzina, bercumbu, mesra-mesraan, kemudian berkelahi, kemudian mengadakan akad nikah, itu larangan-larangan ihram. Maka yang ada tidak ada bayar fidyah, cuma dia berdosa. Adapun akad nikah, nikahnya tidak sah. Itu saja. Enggak ada fidyahnya, enggak ada. Dia cuma beristighfar, dia cuma dikatakan berdosa dan harus bertobat. Jadi kalau seandainya misalkan pas musim haji seorang lelaki terlihat atau melihat seorang perempuan cocok. Mahadangi sampai habis haji busiah diambil orang. Wah, ini jigin kita sudah. Terjadi akad nikah ijab kabul. Maka nikahnya batal, dia berdosa, harus beristighfar, tapi tidak ada fidyahnya. Enggak ada fidyahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang kena fidyah hanya apa? Catat, yang kena fidyah itu hanya apabila melanggar larangan-larangan ihram berupa mencukur rambut, memotong kuku, memakai baju berjahit, kemudian apa? Memakai minyak wangi, kemudian menutup ke kepala bagi laki-laki. Lima ini saja yang merupakan larangan-larangan ihram yang apabila dilanggar dengan sengaja tanpa ada alasan maka berdosa dan bayar fidyah. Ustaz, larangan-larangan ihram yang lain apa sih? Ya, tambahannya dari lima tadi. Lima tadi saya ulangi, larangan-larangan ihram. Yang pertama, mencukur rambut, memotong kuku, memakai baju berjahit, memakai minyak wangi, menutup kepala bagi laki-laki. Ini larangan ihram. Apabila ini dilanggar, maka tadi pembagiannya tadi. Kalau dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka apa? Berdosa dan harus bayar fidyah. Kalau dikerjakan dengan sengaja tapi ada alasan, maka apa? Tidak berdosa tapi tetap bayar fidyah dan lanjutkan hajinya, lanjutkan umrohnya. Seperti itu. Taib. Di sana ada larangan lain dari lima ini. Seperti berburu binatang darat. Yang keenam. Yang ketujuh. Memakai cadar dan kaos tangan bagi laki-laki, bagi perempuan. Afwan. Memakai cadar dan kaos tangan ini masukkan dari bagian yang kelima tadi. Masukkan dari bagian yang kelima tadi. Berarti enam dia. Ya, saya ulangi. Mencukur rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, memakai pakaian berjahit, kemudian apa? Menutup kepala bagi laki. Tambah yaitu memakai cadar dan kaos tangan bagi perempuan. Memakai cadar dan kaos tangan bagi perempuan. 6 berarti kan? Baik. Tambahannya apa? Berburu. Kemudian bercumbu. Kemudian mengadakan akad nikah. Kemudian berkelahi, bertengkar. Kemudian berjima. Ini larangan-larangan ihram 10. Betul 10? 11 ya, 11. Ya, 11. Dari mulai 1 sampai 6 apabila dilanggar maka bayar fidyah. Tinggal dia sengaja atau tidak sengaja. Ada alasan atau enggak ada alasan. Dari 1 sampai 6. Sedangkan berburu kalau dilanggar dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, yang jelas dia berdosa. Dan dia wajib menyembelih seperti hewan yang dia buru tadi. Kalau berburunya misalkan rusa. Berburunya rusa. Maka dia wajib menyembelih kambing. Ya. Ustadz, berarti gak boleh dong mematikan nyamuk di kota Mekah. Misalkan ada nyamuk. Ya. Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, di Mekah kan ada nyamuk. Yang kedua, yaitu nyamuk bukan bagian dari binatang buruan. Jadi enggak mengapa kalau ada nyamuk. Ya, seperti itu. Taib. Yang ke 7, yang ke 8 apa tadi? Bercumbu. Kalau orang melanggar bercumbu, ihram dia sedang ihram tapi dia bercumbu. Apa haruskah bayar fidyah? Enggak. Dia cuma berdosa dan beristighfar. Enggak ada fidyahnya. Berdosa, beristighfar. Tidak ada fidyahnya. Memotong ranting. Itu termasuk larangan ihram. Enggak, bukan larangan ihram, tetapi larangan di kota suci secara umum. Ya. Orang masuk ke dalam kota Mekah tidak boleh memotong ranting-ranting. Tapi bukan sedang ihram, tidak masuk ke dalam. Taib, yang ke-9 apa? Akad nikah. Kalau terjadi akad nikah bagaimana? Artinya dia melanggar ihram nih. Terjadi akad nikah bagaimana? Maka akadnya batal, dia berdosa tapi tidak ada fidyahnya. Cuma difasakh saja. Berarti sudah enggak jadi suami istri, enggak boleh jadi suami istri. Ya. Kemudian yang ke-10 apa? Bertengkar. Sama, dia berdosa, harus beristighfar, tidak ada fidyah. Yang ke-11 berjima'ah. Berjima' tadi ada pembagiannya. Saya sebenarnya nunggu-nunggu pertanyaan. Ustadz, kalau berjima'nya setelah tahallul asghar gimana? Tahallul asghar itu terjadi kapan? Kalau seandainya dia sudah melempar jamarat, mencukur rambut, sudah tahallul asghar, baru berjima, bagaimana? Maka jawabannya dia berdosa, harus bayar fidyah kambing, ya, unta, kemudian hajinya tetap sah. Itu bedanya sebelum dan setelah tahallul asghar. Ya, makanya kalau habis tahallul akbar itu banyak pemesanan kamar-kamar. Ya, pengantin baru. Tahallul akbar. Ya, ini para ikhwah, sambil mencari berkah kota Mekah dan kota Madinah. Nanti lahir disebut Makki ngarannya, karena mau olahnya di Mekah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembagian larangan-larangan ihram ditinjau dari fidyahnya. Sulit ya, Pak? Haji ya begitulah. Dia rukun Islam terakhir, perlu ilmu, perlu mengerjakannya dengan maksimal. Ya, cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.